Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Melanjutkan pembahasan kita tentang riba. Telah kita lewati pada pertemuan pertama pembahasan tentang haramnya riba dan ancaman-ancaman untuk para pelaku riba, pemakan riba. Kemudian pembahasan tentang makna riba serta penjelasan tentang riba al-fadl. Berikutnya kita akan membahas tentang riba jenis kedua, yaitu riba an-nasi'ah. An-nasi'ah seperti tadi kita telah sebutkan merupakan salah satu jenis riba. An-nasi'ah atau an-nasa diartikan dengan penundaan atau pengunduran. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kata an-nasi'ah di dalam surat At-Taubah. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya an-nasi' yaitu pengunduran. Yang dimaksud dalam ayat ini pengunduran bulan suci. Mereka terkadang mengatur bulan suci yang Allah tetapkan dengan semau mereka. Allah Azza wa Jalla perbuatan mereka, orang-orang kafir, menunda. An-nasi ziyadatun fil kufri, menambah kekafiran mereka. Bulan suci yaitu bulan Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, itu ketetapan dalam syariat. Tapi orang-orang musyrik dulu melakukan pengunduran. Ketika mereka ada kepentingan di bulan Muharram misalnya untuk berperang, untuk melanggar hukum-hukum Allah, mereka katakan bulan sucinya kita tunda, nanti bulan Safar saja, Muharram kita lakukan semau kita. Nah, ini namanya nasi, penundaan. Itu makna nasi'ah. Nasi'ah secara bahasa artinya menunda atau mengakhirkan. Adapun riba nasi'ah seperti yang tadi kita baca dari keterangan Syekh bin Utsaimin rahimahullah, riba an-nasi'ah ta'khirul qabdi fima yajri fihi ar-riba. Riba nasi'ah adalah ta'khirul qabdi, mengakhirkan atau menunda qabd. Qabd yakni penguasaan terhadap barang yang diperjualbelikan. Fima yajri fihi ar-riba, pada barang-barang yang terkena hukum-hukum riba, yaitu yang tadi kita telah sebutkan. Nah, ini riba nasi'ah dan ini inti daripada riba, yang bahkan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamar riba fin nasi'ah. Innama ar-riba nasi'ah. Sesungguhnya riba itu adalah riba nasi'ah. Nah, sabda Nabi ini seolah-olah suatu pembatasan. Innamar riba fin nasi'ah. Hanyalah riba itu pada riba nasi'ah. Makanya dulu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat bahwa riba hanya ada pada riba nasi'ah, riba fadl tidak ada menurut Ibn Abbas ketika itu. Kemudian ditegur oleh sahabat yang lain, kalau seingat saya adalah yang menegur sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau menegur. Naam, Abu Sa'id Al-Khudri sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari radhiyallahu an arhimahullah. Innama riba fil nasi'ah. Kemudian Ibn Abbas radhiyallahu anhuma rujuk dari pendapatnya dan kemudian mengakui bahwa riba juga berlaku pada riba al-fadl. Lalu apa maksud daripada ucapan Rasulullah bahwa riba itu innama fin nasi'ah, hanya pada nasi'ah? Artinya bahwa itu adalah riba yang lebih berat dan lebih ditekankan tentang pengharamannya, bukan itu sebagai pembatas bahwa riba hanya terdapat pada bab itu saja. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti yang tadi disebutkan dalam hadis Nabi SAW, hadis Ubadah bin Samit, Nabi SAW mensyaratkan adanya apa? Yadan biyadin atau al-qabd taqabud kuntan, yaitu bila ada tukar menukar antara benda-benda yang sejenis atau benda yang berlainan jenis. Jadi semua yang disebutkan itu kalau ditukar berbeda jenis, yaitu misalnya emas dengan perak atau gandum dengan kurma, maka wajib taqabud, wajib kuntan, wajib yadan biyadin. Itu seperti kata Rasulullah SAW. Kalau terjadi penundaan, misalnya emas ditukar perak, emas ditukar perak, misalnya walaupun dengan nilai yang berbeda, kemudian ditukar tapi dengan tidak kontan, 1 gram emas misalnya dengan berapa sekian gram perak, boleh secara ukuran, tapi wajib yadan biyadin. Kalau tidak yadan biyadin, tidak kontan, emasnya ditunda besok penyerahannya, terjadilah riba nasiah. Begitu pula kurma dengan gandum misalnya, walaupun beda timbangan wajar, boleh, tapi harus yadan biyadin. Kalau tidak yadan biyadin, tidak kontan, kurmanya baru diserahkan seminggu lagi, maka terjadi riba nasi'ah. Nah, ini yang dimaksud dengan riba nasi'ah. Ya. Kalau begitu bisa kita simpulkan ada beberapa gambaran bisa kita nilai. Misalnya antum bisa menghukumi sekarang, emas 1 gram ditukar dengan emas 1,5 gram dan salah satunya diberikan seminggu lagi, terjadi berapa riba di situ? 2, riba fadl dan riba nasiah. Gambaran kedua, emas 1 gram dengan emas 1 gram yang satu diserahkan seminggu lagi, terjadi berapa riba? 1 riba, ya, yaitu riba nasiah. Riba nasiah, tidak terjadi riba al-fadl. Kemudian gambaran ketiga, kalau emas 1,5 gram dengan emas 1 gram kontan, berarti terjadi apa? Ribal fadl saja. Kalau emas 1 gram dengan emas 1 gram dan kontan, terjadi berapa riba? Tidak ada riba. Ya. Di situ benar, tidak ada ribanya. Nah, alhamdulillah, paham sudah. Insyaallah bisa menilai berbagai transaksi. Tinggal sekarang tadi kita contohkan emas. Perak dengan perak sama, seperti itu gambarannya. Jadi ada 4 gambaran, 3 riba, 1 tidak riba, ya kan? Ketika satu jenis, satu bisa jadi riba nasiah dan fadl sekaligus ada, bisa jadi riba nasiah saja, bisa jadi riba fadl saja. Dan yang keempat itu yang tidak ada ribanya sama sekali. Begitu pula perak dengan perak, begitu pula gandum dengan gandum, syair dengan syair, bur dengan bur, begitu pula garam dengan baram, dan kurma dengan kurma, sama. Nah sekarang yang beda jenis, ya, yang beda jenis. Kita contohkan tadi kurma dengan gandum, ya, kurma dengan gandum. Di situ yang dilarang hanya riba apa? Nasiah saja. Yang beda jenis hanya dilarang riba nasiah. Kurma dengan gandum, sekilo dengan 2 kilo, ya, sekilo dengan 2 kilo. Sekilo dengan 2 kilo dan semuanya kontan. Ada ribanya atau tidak? Tidak. Kurma dengan gandum sekilo dengan 2 kilo. Salah satunya diakhirkan, terjadi riba nasiah. Ya. Jadi di sini tidak ada riba al-fadl. Di sini tidak ada riba al-fadl. Begitu pula misalnya kurma dengan garam, gandum dengan garam sama. Emas dengan perak juga seperti itu. Nah, sekarang tinggal satu lagi, yaitu golongan emas dan perak, ya, dinar dan dirham. Kita anggap sekarang emas dan perak dalam bentuk uang, dinar dan dirham. Ketika itu, sekarang seperti yang tadi kita telah sebutkan, yaitu apa? Ya, uang kertas atau uang logam. Ini satu golongan. Kemudian golongan tadi yang bukan uang, yaitu makanan-makanan, yaitu gandum, kurma dan seterusnya. Di sini antara dua ini, uang dengan barang-barang tadi, ulama membolehkan, ya, membolehkan tidak kontan dan tidak sama ukurannya. Ulama membolehkan tidak kontan dan tidak sama ukurannya, sehingga misalnya kita beli kurma 10 kilo dengan uang, maka dibolehkan tidak sama ukurannya, jelas enggak sama, ya kan, ukurannya. Kemudian dan dibolehkan juga tidak kontan. Misalnya mana kurmanya, uangnya nanti saya belum bawa, uangnya besok insyaallah. Boleh. Di sini ulama menyebutkan, ya, bahwa yang seperti itu diperbolehkan. Ya, karena ini adalah nakat atau uang, yang itu barang, dan itu sudah biasa terjadi di zaman Rasulullah SAW, seperti pada jual beli as-salam. Jual beli as-salam itu ada salah satu bentuk jual beli yang bentuknya adalah memberikan uang dulu, barangnya nanti. Misalnya saya mau jual beli dengan seseorang, jual beli salam, pesan kurma atau pesan gandum. Kita katakan ini ada uang 500 ribu, ya, saya mau beli gandum dari kamu nanti kalau musim panen, gandum syair sekian atau gandum albur sekian, nih uangnya, 5 bulan lagi panen, bawa kemari. Nah, ini namanya jual beli as-salam. Nah, di situ ada ta'khir, ada ta'khir, ada nasa, ada nasi'ah, yaitu apa? Gandumnya belum diberikan, uangnya sudah diberikan. Berarti ini tidak yadan biyadin, ya kan? Tidak kontan. Nah, itu diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau datang ke Madinah dalam keadaan orang sudah biasa transaksi seperti itu. Beliau hanya mengatakan, man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Seorang yang melakukan jual beli salam atau salaf, lakukan pada takaran yang diketahui atau timbangan yang diketahui, disepakati, diketahui, dan pada waktu yang diketahui, disepakati. Nah, Nabi tidak melarang jual beli tersebut, sehingga di sini ulama mengatakan kalau jenis uang diperjualbelikan dengan barang-barang tadi, gandum dan seterusnya, maka tidak terjadi riba walaupun ada nasi'ah dan ada tafadhul. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, di sini dijelaskan pula yang seperti itu oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarhul Mumti' pada halaman yang ke-438, juz yang ke-8, cetakan Ibnul Jauzi. Ya. Kata beliau, idza kana baina jinsaini ribawiyaini lam yattafiqa fil illati. Apabila antara dua jenis riba, dua jenis barang yang berlaku padanya riba, jinsaini ribawiyaini lam yattafiqa fil illah, yang illahnya tidak sama, yaitu tadi misalnya dinar dan dirham, itu kan illahnya samaniyah, sebagai saman, sebagai yakni apa, nilai barang atau sebagai alat tukar dan yang semena dengan itu. Sementara gandum kemudian kurma itu illahnya adalah apa? Adalah menurut ulama kail dan tu'am, ya, beda dengan illah pada emas dan perak. Maka kata beliau, jaza al-fadl wan nasa, boleh beda ukuran atau timbangan, wan nasa, dan boleh tunda, tidak mesti kontan, ya. Baik. Kemudian kata beliau, idza kana baina syai'aini laisa ribawiyain. Adapun antara dua jenis barang yang sama sekali tidak tergolong barang ribawi atau yang masuk padanya hukum riba. Jaza kullu syai', boleh semuanya. Al-fadl wan nasi'ah, tafadhul dan nasi'ah, semuanya boleh. Misalnya antum mau jual beli mobil sama kambing, enggak ada apa kaitan dengan riba barang-barang itu, ya kan? Mobil dengan kambing, enggak ada. Maka terserah, kambingnya 5, mobilnya 1. Ya, kambingnya diserahkan setengah tahun lagi, nunggu Idul Adha misalnya, nggak ada masalah. Ya. Karena itu sama sekali nggak ada sangkut pautnya dengan barang ribawi. Ya, kecuali nanti kalau dalam bab perincian, mungkin sebagian pendapat ulama akan merinci ya, ketika mereka mengkiaskan barang-barang tertentu dengan barang-barang yang enam tadi, maka menjadi beda lagi. Tapi tadi kita telah sebutkan, kita akan membatasi pada enam perkara ini plus sesuatu yang dikiaskan kepadanya tapi sangat jelas kaitannya dengan barang-barang tersebut, terutama dalam hal ini adalah uang yang kita contohkan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, setelah kita mengetahui hal-hal tersebut, maka kita beralih kepada pembahasan-pembahasan yang lain ya, yang dalam praktek-praktek umumnya masyarakat ternyata terjadi banyak praktek-praktek riba. Di sana ada yang kaitannya dengan apa namanya jual beli, ada yang kaitannya dengan pinjam meminjam, ada yang kaitannya dengan jual beli, ada pula yang kaitannya dengan pinjam meminjam. Atau pinjam meminjam ini dalam bahasa Arab disebut as-sarf ya. Disebut as-sarf. Sebelum itu ada yang terlewatkan. Tadi kita sebutkan itu riba nasiah. Ada satu riba lagi yang sebetulnya masuk dalam bab riba nasiah, tapi kadang ulama menyendirikan dengan istilah riba dain atau riba jahiliyah. Gambarannya adalah seorang yang berhutang, ya, seorang yang berhutang. Kemudian ada temponya sampai waktu sekian, 5 bulan atau lebih atau kurang. Ketika ditetapkan dan jatuh tempo, kemudian orang yang menghutangi mengatakan, kamu mau bayar sekarang atau kalau tidak maka utangmu bertambah sekian persen. Nah, ini namanya riba dain, riba karena utang. Atau ini disebut riba jahiliyah, dulu masa jahiliyah seperti itu. Dan itu yang tadi disebut oleh Nabi SAW bahwa riba jahiliyah maudhu'un. Riba jahiliyah kita batalkan, kita injak. Dan riba yang pertama saya batalkan adalah riba al-fadl al-Abbas. Riba al-Abbas bin Abdul Muttalib. Begitu ya. Nah, ini riba jahiliyah, dulu seperti itu. Atau juga disebut dengan qalbuddain 'alal mu'sir. Qalbuddain 'alal mu'sir. Jadi utang ini mu'sir artinya orang yang kesulitan. Ketika dia tidak bisa membayar, justru ditambah utangnya. Nah, ini sesungguhnya kan begitu zalim ya. Begitu zalim. Orang sudah kesulitan membayar, malah utangnya ditambahi. Makanya tadi dalam ayat Allah mengatakan fa in kana dhu usrah fanadhiratun ila maysarah. Dalam Islam kalau ada orang kesulitan justru diberi waktu. Atau ikhlaskan sekalian. Itu dalam Islam. Sekali lagi ini bicara tentang orang yang betul-betul tidak mampu. Berbeda lagi kalau orang yang mampu tapi tidak mau bayar. Ya, ini namanya disebutkan dalam hadis matlu al-ghani. Orang yang mampu tapi mengulur-ulur. Nabi katakan matlu al-ghani dzulmun. Orang yang mengulur-ulur padahal dia mampu, ini suatu perbuatan kezaliman. Yuhillu 'irdahu matlu al-ghani dzulmun yuhillu apa? Irdahu wa uqubatah, membuat halal di rendahkan kehormatannya dan dihukum. Nah, ada babnya tersendiri. Kalau ini ada babnya tersendiri. Nah, kita enggak bicara itu ya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi kembali kepada riba jahiliyah. Jadi itu adalah penambahan utang disebabkan karena mengakhirkan pembayaran utang. Baik. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Selanjutnya kita akan melihat beberapa praktek yang berjalan di masyarakat kita, dan terdapat di sana praktek-praktek riba. Ya, terdapat di sana praktek-praktek riba. Yang pertama terkait langsung dengan apa yang baru kita sebutkan, yaitu meminjami seseorang dan memberi tambahan beban sekian persen ketika tidak bisa membayar. Ini jelas seperti yang tadi kita contohkan. Hal itu ada sampai zaman sekarang pun masih ada orang-orang yang mempraktekkan cara-cara seperti itu. Ini sekali lagi adalah riba jahiliyah yang sejak awal dulu Nabi sudah mengharamkan, dalam arti di zaman Islam ini, sejak zaman Nabi di khutbah ya, waktu haji, sudah beliau umumkan tentang hal tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, kalau begitu atau masuk juga dalam hal ini ya, meminjami dengan pinjaman yang berbunga. Meminjami dengan pinjaman yang berbunga walaupun tanpa keterlambatan di dalam membayar. Kalau tadi orang-orang musyrik dulu ketika terlambat baru ditambah. Kalau sekarang sejak awal, mau terlambat mau enggak terlambat, pokoknya ya diangsur sekian kali, dan ya pembayaran setiap angsuran adalah sekian, yang totalnya nanti adalah melebihi uang yang dipinjam sekian persen. Ya, jadi bunganya mau 1%, mau 2%, ya, tapi sejak awal sudah ada. Nah, ini kalau begitu dibanding riba jahiliyah, ya, lebih parah ini dari sisi sejak awal sudah memang transaksi riba. Tidak menunggu-nunggu orang kesulitan, tidak bisa bayar, terlambat, tidak. Sejak awal pokoknya pinjam ini sekian persen bunganya. Ya. Sekian persen bunganya. Ini jelas termasuk riba jahiliyah, dan ini masuk dalam riba an-nasi'ah kalau berdasarkan penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Kemudian yang ketiga termasuk pula dalam hal ini adalah apa? Menabung uang dengan adanya bunga atas tabungan tersebut. Jadi sekarang nasabah menabung kemudian dapat sekian persen dari uang yang ditabung. Ini juga riba. Ya. Walaupun kita tidak meminjam, tapi kita menabung. Karena hakikatnya ketika seperti itu, yang pinjam justru bank. Ya kan? Kita jangan memandang dari sisi kita, kita nasabah, kita nyimpen uang. Hakikatnya bank minjem sama kita. Ya kan? Karena mereka kalau tidak ada orang yang seperti itu, hidup apa tidak? Nah hidup. Makanya mereka senang sekali kalau banyak nasabah, mencari-cari nasabah, mencari-cari orang yang menabung. Padahal dia mengatakan seolah-olah saya minjem, saya minjem, saya minjem. Ayo, kan begitu. Nah jadi hakikatnya orang menabung adalah orang meminjami di bank itu. Ketika dia memberi kita bunga sekian persen, berarti itu adalah riba. Kita yang makan bunga itu, na'udzubillah namanya bunga ya, adalah riba itu. Berarti kita makan riba, na'udzubillah min dzalik. Dia memberi riba kepada kita. Kalau kita yang minjem, kita memberi riba kepada dia. Nah jadi menabung yang itu ada bunga dari tabungan kita, walaupun 1%, itu adalah riba. Itu salah satu praktek riba. Ya. Dan ini yakni berlangsung ya, dan banyak di kelas bank-bank yang besar maupun di kelas yang kecil-kecil, koperasi-koperasi misalnya di sekolah-sekolah atau kantor-kantor ada koperasi biasanya yang melayani simpan pinjam, biasanya juga seperti itu. Ya, ini adalah praktek riba. Atau bahkan dilakukan oleh perorangan. Perorangan yang melakukan hal itu juga banyak. Bahkan sekarang ini ya, mereka berlomba-lomba untuk mencari orang-orang yang mau dipinjami, mau dipinjami, sehingga mereka ke pasar, mereka ke rumah-rumah. Maka dari itu kondisi sekarang ini sangat memprihatinkan dan sangat berbahaya. Karena sekarang orang-orang tidak perlu datang ke kantor-kantor riba, justru didatangi. Kadang orang kalau melihat, oh saya mesti masuk ke gedung seperti ini, malu lah saya cuma kayak gini pakaiannya, mau minjem duit. Sekarang justru mereka yang datang ya, dari bank ini, bank itu, ya, dan macam-macam. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Dengan cara seperti itu, orang yang tadinya tidak ada niatan untuk pinjam dengan bunga tertentu, akhirnya jadi pinjam. Karena ditawar-tawari modal usaha ini dan itu, tergiur. Atau mungkin ada yang tidak enak sama salesnya. Yang namanya sales biasanya pintar bicara, menarik simpati. Nah akhirnya terjerat. Na'udzubillah min dzalik. Maka berhati-hati ya, seorang harus istiqamah dan kokoh di atas keyakinan yang benar, praktek yang benar, hindari praktek-praktek seperti itu. Terus bagaimana tentang menabung tadi di bank-bank itu? Ya, seperti yang difatwakan oleh para ulama, pada dasarnya jangan menabung di bank-bank seperti itu. Kenapa? Karena dengan itu akan menguatkan mereka. Ya, dengan seperti itu akan menguatkan mereka. Kecuali seperti yang difatwakan sebagian ulama, Al-Lajnah Daimah memfatwakan kecuali kalau kamu takut hartamu hilang. Artinya memang ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Kalau kita pegang sendiri tidak aman, banyak perampokan, banyak pencurian, hal-hal yang memang mengkhawatirkan, maka ketika itu boleh menyimpan di bank tersebut dengan catatan kita tidak mengambil ribanya atau bunganya. Masalah mengambilnya ini nanti ada perbedaan pendapat ulama. Mengambil, kalau sekedar mengambil tapi tidak kita pakai untuk kita, namun kita salurkan kepada fasilitas umum dengan dasar kita membuang, ya, bukan sedekah. Tapi kita ingin membebaskan diri kita dari harta yang haram ini. Cuma kalau kita buang ke tempat sampah, ya nanti diambil orang, ya. Kita buang ke sungai diambil orang. Sudah, kita buang dalam bentuk batako, dalam bentuk apa, semen dan lain-lain, buat jalan, buat WC, buat fasilitas umum. Ya, jadi itu sesungguhnya adalah membuang atau at-takhallus, membebaskan diri kita daripada beban harta yang haram, bukan sedekah. Jangan mengharap pahala darinya, justru kita menghindari dosa dengan cara itu. Nah, itu fatwa sebagian ulama. Kemudian berikutnya, di antara yang juga banyak dipraktekkan di masyarakat adalah dalam bab kredit, ya, kredit atau angsuran pada suatu jual beli. Di sini banyak hal yang terkait dengannya. Ada kalanya dalam bab kredit ini, kredit, ya, dengan bantuan pihak ketiga. Ada kalanya kredit yang berakhir dengan kepemilikan. Ada pula kredit, yaitu kredit dengan, yakni dua harga, kontan dan kredit. Nah, ini beberapa bentuk yang terkait dengan kredit ini. Masing-masingnya ada perincian hukumnya. Kita bahas terlebih dahulu kredit dengan pihak ketiga, yaitu dalam bahasa Arab disebut dengan bai' al-murabahah lil amir bisyira'. Al-murabahah singkatnya begitu, murabahah. Ini kredit dengan pihak ketiga. Gambarannya adalah seorang yang ingin membeli barang. Seseorang yang ingin membeli barang, dia tidak memiliki uang secara kontan untuk membeli barang tersebut. Maka dia pun menghubungi pihak ketiga. Pihak ketiga bisa bank tertentu atau instansi tertentu dalam bidang ini. Kemudian kita meminta kepadanya untuk dibelikan barang itu, sehingga akhirnya dia membelikannya untuk kita, lalu kita mengangsur ke pihak ketiga tersebut dengan harga tentunya lebih dari harga aslinya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ini dalam bahasa Arab disebut bai' murabahah. Ya, bai' jual beli murabahah. Yani seperti leasing kalau di kita, atau leasing sesungguhnya maknanya lain, yaitu yang nanti insya Allah kita bahas, yaitu dalam bahasa Arab lebih tepat sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. Nah, itu nanti. Sekarang yang ini dulu. Nah, ini juga di masyarakat kita banyak terjadi. Murabahah ini banyak terjadi. Orang mau beli motor, orang mau beli mobil, orang mau beli rumah, Ya. Banyak kasus seperti itu karena orang tidak mampu beli kontan, sehingga ada pihak ketiga yang membelikan barang tersebut. Nah, di sini terjadi pembicaraan di antara ulama rahimahumullah wa hafizahumullah. Sempat terjadi khilaf di antara para ulama tentang hal ini. Di sini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Ketika terjadi transaksi ini yang akhirnya berputar pada tiga pihak. Aslinya jual beli itu dua pihak, saya sebagai konsumen dan toko fulan sebagai penjual barang. Aslinya kan begitu. Sehingga transaksinya adalah saya dengan dia. Ketika ada pihak ketiga, maka dia posisinya sebagai apa? Kalau dia sebagai orang yang mengutangi kita, sehingga transaksi antara saya dengan toko tetap. Dia mengutangi, bayar dulu, nutupi, nanti kita bayar dengan dia. Berarti anggap motor, dia bayar harga motor 10 juta, nanti kita ngangsur ke pihak ketiga ini, totalnya jadi 12 juta. Akad antara siapa? Tertulis akad antara saya dengan toko. Misalnya, ini gambarannya, di antara gambarannya seperti ini. Berarti kalau seperti ini jelas, yaitu apa? Ya, ketiga menghutangi saya 10 juta, saya membayar ke dia berapa? 12 juta, jelas riba. Ya. Gambaran kedua, ya ketiga juga sebagai penjual. Sehingga di sini terjadi dua akad, dua transaksi. Saya maunya kan saya dengan toko langsung, tapi karena gak punya duit, dia beli dari toko, saya beli dari dia. Jadi di sini ada dua transaksi jual beli. Saya beli dari siapa? Pihak ketiga yang telah beli dari pihak toko. Dia beli 10 juta, lalu saya beli nantinya setelah ditotal angsurannya jadi 12 juta. Ya, bagaimana yang seperti ini? Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama yang terkait dengan bab riba. Sebagian ulama mengatakan ya ini tidak ada kaitannya dengan riba, sudah hilang ribanya. Kenapa? Karena pihak saya sebagai pembeli dengan pihak ketiga sudah transaksi tersendiri. Ya, memang dia jual hanya dengan kredit, saya membeli dengan kredit, sehingga saya gak ada sangkut pautnya dengan toko, saya dengan pihak ketiga saja, sehingga tidak ada ribanya. Kalau begitu, ini pandangan salah sebagian ulama. Namun mereka mengatakan berlaku dalam bab ini juga hukum-hukum jual beli yang lain. Yaitu apa? Yaitu saya dengan pihak ketiga tadi juga ada hak khiyar. Apa itu hak khiyar? Kalau saya mengatakan maaf, saya enggak jadi beli, walaupun dia sudah beli, maaf saya enggak jadi beli. Loh kok enggak jadi? Sudah saya belikan. Kita kan jual beli, jual beli punya hak khiyar, enggak jadi enggak ada masalah. Nah, ini satu masalah. ya. Sebagian mereka tentunya tidak mau seperti itu. Mereka mengatakan, loh sudah saya belikan, harus kamu beli. Nah ini berarti apa? Memaksa untuk membeli dan menghilangkan hak khiyar dalam jual beli. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Nah, seperti ini tidak boleh. Ya. Apalagi tambah, saya ambil barangnya langsung dari toko, enggak lewat dia. Walaupun dia yang membeli dari toko atas nama dia. Tapi barang langsung saya ambil dari toko ke rumah saya. Nah, ini ada larangan yang lain, yaitu apa? Tidak ada qabd. Qabd itu apa? Kalau saya jual beli dengan pihak ketiga, barang itu mesti dikuasai oleh pihak ketiga, yaitu yang namanya qabd. Tidak boleh seseorang menjual barang sementara belum diqabd, belum ada di kekuasaannya. Langsung ambil sana, ambil. Sudah saya bayarin, tinggal kamu ambil di toko. Nah, ini enggak qabd. Ini juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. La tabi' ta'aman hatta tastawfiyah. Jangan kamu beli makanan kecuali kamu sudah menguasai dulu. Jangan kamu jual makanan kecuali kamu sudah kuasai dulu. Dan dalil-dalil yang lain yang kemudian disimpulkan berarti dalam jual beli sesuatu yang mau dijual harus dalam kekuasaan dia. Sudah ada serah terima dengan pihak yang lain baru kita jual. Nah, kemudian juga yang ketiga, ketika kita sudah mengatakan saya akan beli dari pihak ketiga, betul, dan saya akan memang jual beli dengan dia sudah angsuran saja. Nah, di sini terkait juga dengan masalah yang lain, yaitu denda. Denda ketika terlambat mengangsur. Kalau terjadi denda, maka ada sanksi 1% atau 2%. Nah, denda ini apa hukumnya? Riba. Ini sama dengan riba apa? Jahiliyah tadi. Kamu terlambat, nambah. Besok terlambat lagi, nambah lagi. Nah, ini sama dengan riba jahiliyah yang telah dihapus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya pun atas pendapat ini ada tiga hal yang tadi kita sebutkan, hal-hal yang perlu diperhatikan dan terkadang itu jatuh dalam hal-hal yang haram. Dan sepakatnya seseorang untuk ada denda ketika dia terlambat, ini sudah suatu kesalahan. Ini menyepakati transaksi riba sudah. Walaupun dia, oh saya kan gak pernah terlambat, saya selalu tepat waktu, jadi saya gak memberikan riba. Tapi kan kamu punya iltizam, kamu menyepakati suatu transaksi riba, itu juga tidak boleh ya. Kemudian ulama yang lain menghukumi baik murabahah. Ulama yang lain menghukumi baik jual beli murabahah dengan tidak boleh. Ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Uthaymin rahimahullah dalam beberapa jawaban beliau terkait kasus-kasus ini. Beliau mengatakan sejak awal murabahah tidak boleh dalam bentuk seperti itu, walaupun tadi gambaran dua transaksi tadi. Ya, saya beli dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini beli dari toko. Pihak ketiga beli 10 juta, saya beli secara mengangsur dari dia totalnya 12 juta. Walaupun ini akad yang berbeda, Syekh bin Utsaimin mengatakan tetap tidak boleh. Kenapa? Karena itu hanya syilah. Itu hanya akal-akalan untuk menghilangkan riba. Itu hanya akal-akalan untuk menghilangkan riba. Hakikatnya ya saya pinjam dari dia 10 juta, nanti saya bayari 12 juta. Hakikatnya begitu, cuma untuk menghindari dibuat dua transaksi. Bukan dia meminjami, tapi dia beli, nanti saya beli. Nah, sama saja, itu hilah, akal-akalan saja. Maka Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, ini baik murabahah, jual beli dengan pihak ketiga seperti itu tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian ya. Gambaran yang lain yang mirip dengan ini. Berarti sudah setengah tiga ini. Ya. Apa nanti asarnya jam? Sudah. Kita istirahat aja dulu ya. Nabi mengatakan qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidur sianglah kalian. Setan tidak tidur siang. Jadi lebih bagus kita istirahat dulu sebagaimana jadwal, nanti ba'dal asar kita lanjutkan ya. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.